مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita bisa kembali ta'lim pada kesempatan pagi hari ini. Kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin terakhir sampai pada bab tentang Fadlu Salatil Jama'ah, bab tentang keutamaan salat berjamaah, sampai pada hadis ke 1066. Sudah kita baca, namun tidak mengapa kita ulas kembali. Kita baca kembali. Wa anhu qala atan nabiyya alaihi salatu wasalam rajulun, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, satu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rajulun a'ma, laki-laki yang buta, yang memang lahir dalam keadaan buta. Beliau ini adalah bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Faqala ya Rasulullah, laki-laki tersebut berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Aku tidak memiliki seseorang yang menuntunku untuk berangkat ke masjid. Fasa'ala Rasulullah ayurakhis lahu wa yusalli fi baitihi. Maka orang yang buta tadi meminta untuk diberi kelonggaran agar bisa sholat di rumahnya, tidak memenuhi panggilan azan. Farakhasalahu, maka Rasulullah pun memberikan kelonggaran tersebut, memberikan dispensasi untuk beliau, khusus bagi orang yang buta ini, untuk sholat di rumahnya. Akan tetapi, falamma walla, tatkala laki-laki yang buta tersebut sudah beranjak meninggalkan majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'a, Rasulullah memanggilnya lagi. Da'ahu, dipanggil laki-laki tersebut. Dalam sebuah riwayat, sampai Rasul memerintahkan kepada salah satu seorang sahabatnya untuk mencarinya lagi. Panggil dia lagi ke sini untuk ditanyai. Faqala lahu, Rasul bertanya kepadanya, hal tasmu nida bisalati, apakah engkau mendengarkan azan, panggilan untuk menunaikan ibadah salat dengan berjamaah pada kalimat hayya 'alas salah, marilah kita salat, marilah kita salat. Apakah engkau mendengarkan azan? Qala na'am. Orang yang buta tadi mengatakan, ya. Faqala, maka Rasul mengatakan, fa'ajib. Maka Rasul mengatakan, fa'ajib. Kalau demikian, wajib bagimu memenuhi panggilan azan tersebut. Fa'ajib, yakni penuhilah panggilan azan tersebut. Hadis ini berkaitan tentang orang yang keterbatasan penglihatan, buta, saja diperintahkan untuk menghadiri sholat berjamaah. Tentunya orang yang sehat, bisa melihat, akan lebih ditekankan sekali diperintahkan sekali bagi mereka untuk berangkat ke masjid. Ini menunjukkan kewajiban sholat berjamaah. Kenapa? Karena sampai hal ini pun diwajibkan kepada orang yang buta sekalipun. Kalau seandainya bukan wajib, sunnah saja, maka jangankan yang buta, yang melek seperti kita, boleh tidak mendatanginya. Ung sunnah aja kok. Kalau seandainya itu apa? Sunnah. Apalagi yang buta. Kalau itu sunnah, yang buta lebih lagi sunnah tok ikur apa-apa. Melasnya dengan kedangsak-dangsak. Bagi orang yang buta, pagi, siang, sore, malam, sama apa enggak apa? Pagi, siang, sore, malam, bagi orang yang buta, sami mawon apa mboten? Ini sami mawon, peteng, mboten keton. Kita lah pagi, siang, sore, malam beda pak. Peruh. Kalau seandainya itu sunnah, maka orang yang buta tidak akan diperintahkan atau tidak akan diwajibkan. Tentunya apalagi kita yang memiliki apa penglihatan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, saya bacakan sedikit keterangan dari beliau. Man alladzi tajibu 'alaihil jama'ah? Dari hadis ini muncul sebuah pertanyaan. Siapakah orangnya yang wajib menunaikan sholat berjamaah? Siapakah orangnya? Walladzi yastati'u an yusalli ilaiha wa huwa yasmu nida. Yaitu seorang yang mampu untuk melakukan sholat dengan berjamaah. Dalam hal ini, yasmu nida, mendengarkan adzan. Mendengarkan adzan. Dan dia mampu. Kalau sakit meriang, betul-betul meriang, sakit itu udzur, sebuah alasan yang dibenarkan dalam syariat tidak menghadiri salat berjamaah. Kenapa? Meriang. Betul-betul meriang, Pak. Gergos atau dia memang betul-betul kondisinya tidak mampu, maka ini rukhsah. Artinya diperkenankan karena memang tidak mampu. Nah, buta ini bukan udzur. Buta ini bukan sebuah alasan yang dibenarkan untuk seseorang meninggalkan salat berjamaah. Ya. Selama dia mendengarkan azan, maka diwajibkan untuk menunaikan ibadah salat dengan berjamaah. Walihada istaftan nabi rajulun. Oleh karena inilah ketika ada seorang laki-laki yang buta meminta kepada Nabi untuk mendapatkan kelonggaran untuk tidak bisa mendatang untuk tidak bisa salat berjamaah, kata beliau, faqala ya Rasulullah innani rajulun a'ma wa laysa li qa'idun yaquduni ila masjid yuridu an yarakhasa lin nabiy sallallahu alaihi wasallam farakhasa lahu falamma adbara nadahu faqala hal tasmuni da. Di sini laki-laki tersebut yang buta dalam kisahnya mendengarkan azan. Berarti yang terkena kewajiban salat berjamaah adalah yang mendengarkan apa? Azan. Yang mendengarkan azan. Fadalla dzalika, kata beliau, kesimpulan pertama dari beliau dengan hadis tadi di atas, fadalla dzalika ala wujubi shalatil jamaah 'ala al-a'ma. Yang pertama, hadis ini yang tadi kita baca memberikan pelajaran salat berjamaah tetap diwajibkan walaupun orang itu buta. Walaupun orang itu buta. Ada orang buta tapi meriangan, Pak. Dia sudah sepuh, umuran 65-70, kalau kena angin sedikit, masuk angin. Ya ini menjadikan Sebab dia tidak wajib sholat berjamaah karena sakitnya, bukan karena butanya. Ini kesimpulan atau pelajaran yang pertama. Wa anal ama laisa udhran fi tarkil jamaah. Hadits ini menunjukkan bahwa buta itu tidak menjadikan alasan untuk seorang tersebut tidak menghadiri salat berjamaah. Tidak sebagai alasan. Wa dalla dhalika aidan ala annaha tajibu fil masjid wa annahu laysa al maqsud al jamaah faqat fil jamaah wa an takuna fil masjid. Di sini yang menjadi pembahasan kata Syekh, jamaah yang dimaksudkan di sini adalah di masjid. Bukan jamaah di rumah. Ya saya jamaah juga sama anak istri di rumah. Oh alah, bukan itu. Ini kisahnya, datangnya ke masjid sudah dilaporkan kepada Rasul. Tidak ada yang menuntunku ya Rasulullah. Gimana ini? Kisahnya ini sholat berjamaahnya di masjid. Sehingga tidak dibenarkan kalau ada orang mengatakan, saya juga jamaah. Orang keton kok nang masjid masa jamaah? Nang umah. Kabi anak bojo. Itu tidak dibenarkan. Walaupun dia berjamaah. Kenapa hadis ini berkaitan dengan sholat berjamaah fil masjid. Bukan sholat jamaah di rumah. Wadala dhalika aidan. Hadis ini juga menunjukkan pelajaran yang berikutnya kata beliau. Ala anna li'ibrata bisma' nida. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi takaran seorang terkena kewajiban menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid adalah bagi orang yang mendengarkan azan. Mendengarkan azan. Nabi bertanya, kamu mendengarkan azan? Ya. Berarti kalau ada orang yang posisinya sama sekali tidak mendengarkan azan, dia jauh umamanya. Jauh, tidak mendengarkan azan. Tidak terdengar azan bagi dia, maka tidak terkena wajib. Walakin al-murad bismillah dia al-mu'tad walaysa bil mikrofon. Wadalla dhalika aydan ala annahu la yasih iqtida' man kana kharij al-masjid iman fil masjid. Dari sini kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa tidak sah, annahu la yasih, tidak sah iqtida' man kana kharij al-masjid iman fil masjid. Umpamanya masjid ini sholat jamaah. Suaranya dikeluarkan. Terdengar radius berapa meter. Nah, tidak boleh bagi orang-orang yang posisinya di rumah-rumah jamaah dengan di masjid. Paham ini, Pak? Umumnya niki griya niki nggih sing caket mriki sholat. Ora sama masjid. Sing penting kan krungu Allah Akbar. Imamnya Allah Akbar. Ruku Allah Akbar ruku. Tapi orangnya di rumah. Boten teng masjid. Melu jamaah tapi teng masjid. Kata setene pemane pun radio Jumatan. Aku ya Jumatan nang omah. Ngrokna radio wak. Sah boten? Boten. Dia dengarkan khutbah sampai akhir. Qomat. Sholat. Ya Allah Akbar. Imame radio. Siaran langsung niku mboten asal. Kenapa? Karena yang dimaukan di sini adalah datangnya orang itu ke masjid. Datangnya orang itu ke masjid. Nanti bisa jadi aku Jumatan nang Mekah lewat radio bak TV. Ya. Jame mriko jam dan berarti kan selisih 4 jam. Jam sekawan teng Indonesia, teng riko tembe jam 12. Jam 4 sore Jumatan. Ya lewat radio live TV malah justru Allah Akbar. Walah, ya salah pak. Jam 4 Jumatan. Niku ngasaran niku. Nah, jenengan salat ngasar, kanane salat Jumat. Tidak dibenarkan yang seperti itu. Sehingga yang dimaukan di sini adalah hadir di masjid. Yang berikutnya, لأنه لا بد من حضور المكان. Kata Syekh, harus orang itu ketika menunaikan ibadah salat berjamaah datang ke tempat masjid yang ditunaikan di situ berjamaah. حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة. إلا أنه إذا امتلأ المسجد. Kata beliau, pembahasan berikutnya, beda halnya jikalau masjidnya penuh. Penuh sampai ke halaman, sampai ke luar parkir. Nah, jenengan posisinya memang berada di arah sana. Rumahnya jenengan di arah sana. Sofnya sampai ke depan rumah jenengan. Dan jenengan melu sholat dengan jamaah yang ada di sekitar rumah. Misal penggambarannya di Mekah. Di sholat berjamaah di Mekah itu kalau pas Jumatan membludak. Sampai ke jalan-jalan. Sampai ke depan toko-toko. Mereka menggelar sajadah mereka. Mereka menggelar karpet-karpet mereka. Di depan toko-toko mereka. Karena memang jamaahnya nyambung. Begitu. Karena jamaahnya nyambung. Kamu dapati loh, kok sudah sampai sini? Ya sudah di sini ajalah. Depan rumah mamanya. Asal nyambung, tidak masalah itu. Tapi kalau tidak nyambung, tokonya depan masjid, jamaahnya di depan sana, aku kena payahlah. Mboten sah, Pak. Bisa dipahami hadirin? Men kata beliau, wasallan nas fil aswaq. Fain alladhi kharij al-masjid yakunu taban liman fil masjid. Fittisali sufuf. Boleh seorang sholat di depan pasar-pasarnya, toko-tokonya, selama memang sofnya itu masih menyambung dengan depannya. Sebagaimana kalau sekarang ini terjadi di Mekah. Ya, di Mekah kadangkala memang membludak tempatnya. Fabiduni tisali sufuf, kalau sofnya tidak nyambung, innahu man kana kharij masjid la tasallatuhu ma'al masjid, maka salatnya orang yang di luar masjid ketika safnya tidak nyambung maka tidak sah, maka tidak sah salatnya. Illa biduni la budda min hudur hatta law kan yasma kull takbirat, harus datang ke masjid walaupun dia mendengarkan takbirat yang dilakukan oleh imam. Dan qala qa'il idza kana maridan wa laysa bil hudur lakin yasmi nida. Kalau ada yang bertanya, yang tadi saya sampaikan di depan, ada orang sakit tapi dia mendengarkan azan. Bagaimana ini? Mendengarkan azan ditabil imam. Qulna la yusallim al imam. Orang yang seperti ini yang namanya sakit dia salat sendiri. Tidak salat dengan al-imam. Hum ma'dzurun fi tarkil jamaah. Mereka orang-orang yang sakit itu ma'dzurun, diperbolehkan mendapatkan dispensasi kelonggaran untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Kalau dia orang yang terbiasa menunaikan salat berjamaah dan di waktu itu dia sakit, dia salat di rumah. Namun pahalanya tetap pahala sholat berjamaah. Ini masya Allah kemudahan dan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang terbiasa melakukan amalan sholat berjamaah, kali ini dia sakit tergeletak di rumah mendengarkan azan. Kepengin jane mau masjid, ninglah lagi meriang. Akhirnya dia sholat di rumahnya. Dengan berdiri boleh kalau dia mampu. duduk. Kalau dia enggak mampu dengan berdiri, duduk. Jangan langsung terlentang, Pak. Aturannya orang yang sakit itu salatnya tetap berdiri. Kalau tidak mampu baru duduk. Nabi bertanya, Nabi ketika ditanya tentang orang yang sakit, faqala salli qa'iman. Tetaplah salat dengan berdiri walaupun sakit. Fa illam yastati', kalau memang tidak mampu, faqa'idan. Maka barulah salat dengan duduk. Helam yasati fa'ala jambin. Kalau memang tidak mampu, maka salatlah dengan engkau tidur tetapi miring pada bagian tubuhmu, anggota badan sebelah kanan. Helam yasati, kalau dia tidak mampu, fa'mustalqian, maka barulah terlentang. Urutan ini jangan disepelekan. Kadangkala orang menyepelekannya. Lah kami turun baik, unjungan bekait mau jogong baik, bahasa turu, bahasa sholat malah turun salah. Orang itu harus berusaha menunaikan perintah. Ada orang sakit, diabetes atau kolesterol, sakit-sakit sininya dan sebagainya. Tapi bisa melaku, ya bisa. Ngadeg, bisa. Tetap sholat dengan berdiri. Bisa difahami hadirin? Kalau ngaduk mumet yang jagong. Kalau sudah tidak mampu, barulah duduk. Nah dalam hal ini, orang yang sakit tidak diwajibkan menunaikan ibadah sholat dengan berjamaah. Dan fayuktabu lahu makan ya'mal lama kana sayihan. Dan akan ditulis bagi dia pahala seperti yang dia lakukan di saat dia sehat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man marida aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka tetap ditulis bagi dia amalan yang dia lakukan secara rutinitas di saat dia sehat atau di saat dia tidak bepergian. Kita memangnya memiliki kebiasaan salat berjamaah. Di saat kita sehat, di saat kita mukim, tidak sedang bepergian, jamaah rutin. Satu hari sakit, 5 hari di rumah sakit. Karena namanya di rumah sakit, gak bisa ke masjid. Tetap ditulis bagimu, seperti engkau salat berjamaah, selama engkau sakit itu. Kalau sakitnya sampai setahun, iya. Ditulis terus-menerus sampai 1 tahun itu. Karena sebelum itu, sebelum engkau sakit, engkau seorang yang biasa melakukan salat dengan berjamaah. Nah, amalan yang ditulis, itu amalan yang rutinitas. Yang dilakukan dengan istimrariyah, berkelanjutan. Ta'lim umumnya, biasa ta'lim. Pada hari Ahad pagi ta'lim. Pada salat subuh di sini. Satu hari sakit. Ada keinginan berangkat tapi fisik lemah. Tetap ditulis sebagai amalan ibadah ta'lim. Walaupun engkau tidak bisa menghadirinya. Di saat engkau karena sakit. Atau karena safar. Bisa dipahami hadirin? Hadis yang berikutnya ya kaum muslimin. Kita lanjutkan. Kita masuk pada hadis yang 1669. Ani bin Mas'udin radhiyallahu an qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, man sarrahu ay yalqallaha gadan musliman falyuhafid ala haulai salawatil khams haitsu yunadi bihinna. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang menginginkan untuk besok bertemu dengan Allah dalam keadaan dia sebagai muslim. Kapan ini maksudkan? Yaumul akhir. Barang siapa yang menginginkan untuk besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia musliman, sebagai orang yang muslim, maka hendaknya dia menjaga salat-salat lima waktunya. Haitsu yunadi bihinna, ketika dikumandangkan azan, yakni menunaikannya dengan berjamaah ketika dia mendengarkan azan. Alasannya mengapa? Alasannya kata beliau, penjelasannya sebagai berikut. Innallaha syara'a lakum wa innallaha syara'a linabiyyikum sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat-syariat, aturan-aturan bagi nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat-syariat itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk lakukan ini, lakukan ini. Ini petunjuk. Salat lima waktu dengan berjamaah, petunjuk. Agar apa? Agar kita meraih kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Petunjuknya Allah. Sehingga syariat ini semuanya adalah petunjuk. Yang disebutkan sebagai sunnal huda. Wa innahunna min sunnal huda. Salat lima waktu berjamaah di masjid itu bagian dari sunnal huda. Sunnah-sunnah Nabi yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Wala annakum sallaitum fi buyutikum. Kalau seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang ini, berarti di waktu itu ada kasus, sebagaimana orang ini yang dia sholat di rumah dan tidak menghadiri jamaah ke masjid, latraktum sunnatan nabiyikum, maka sungguh kalian akan meninggalkan ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi kalian. Jadi kalau orang sholat, dia betul memang sholat, tetapi di rumah, boten jamaah ke masjid, maka dia akan menjadi orang yang meninggalkan bimbingan-bimbingan Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Dan itu terbukti. Mereka-mereka ya sholat, muslimin, sholat. Tetapi ketika sholatnya mereka di rumah-rumah mereka, dengan demikian mereka akan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Ditinggalkan oleh mereka berbagai macam hal bimbingan Nabi. Di antaranya adalah sholat berjamaah itu sendiri. Itu bagian dari ajaran Nabi yang dia tinggalkan. Kata beliau, illa munafikun. Kata beliau, wala taraktum sunnatan nabikum ladalaltum. Kalau kalian meninggalkan ajaran dan bimbingan Nabi kalian, maka dipastikan kalian akan sesat. Wala qadra'aituna. Kata beliau, Ibn Mas'ud. Bercerita yang seperti ini di depan murid-muridnya dari kalangan para tabi'in. Walaqad ra'aituna, sungguh aku, kata beliau, aku melihat kondisi kami para sahabat dulu, melihat kondisi kami, wa ma yatakhallaf anha illa munafiqun ma'lum nifaq. Dulu para sahabat menghukumi tidak ada seorang pun yang tidak melakukan salat berjamaah di masjid kecuali dia itu diketahui kemunafikannya. Tidaklah seorang meninggalkan salat berjamaah di masjid kecuali kami dulu mengetahui, oh fulan ini adalah ma'lum munafiq, seorang munafik yang diketahui kemunafikannya. Begitu kondisi kami, kata beliau. Sehingga semua sahabat jamaah, yang laki-laki, yang sehat, sampai pun yang buta, jamaah. Kalau sampai diketahui, fulan tidak jamaah, fulan munafik. Diketahui kemunafikannya. Karena memang mereka orang-orang munafik, tidak menunaikan ibadah salat berjamaah, kecuali sedikit sekali. Idza qamil salati qamu kusala. apabila mereka menunaikan salat, mereka hanya sekedar apa? Yura'un nas, berbuat riya. Malas dan berbuat riya. Ben keton tok tujuannya. Kan memang munafik. Ya. Walaqad kana ar-rajulu yu'tabihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fi shaf. Wa fi riwayat ini disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan allamana sunan al-huda. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya ulangi, Ibnu Mas'ud mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunan al-huda, mengajarkan kepada kami petunjuk-petunjuk, sunnah-sunnah yang berupa petunjuk-petunjuk. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjid alladhi yu'adzan fi. Dan termasuk dari bimbingan-bimbingan Nabi adalah salat berjamaah di masjid yang dikumandangkan azan di tempat tersebut. Menunaikan ibadah salat di masjid di tempat yang memang diazankan atau dikumandangkan azan di tempat tersebut. Ini ucapan Al-Imam Ibn Mas'ud. Kemudian Syekh Ibnu Taimin menyebutkan sekian banyak keterangan dari beliau, namun kita cukupkan dengan keterangan yang tadi kita sampaikan. Hadirin yang dimuliakan, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wa la badwin la tuqamu fiha salatu illa waqt istahwadha 'alim syaitan. Fa 'alaykum bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Abu Daud isnadin hasan. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, kala beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin." Tidaklah ada tiga orang laki-laki berada di satu kampung, wala badwin atau di satu pedesaan badui pedalaman, tiga orang. Kemudian tiga orang tersebut la tuqamu fi musallah, tidak melakukan salat berjamaah. Illa waqti sawada al syaitan, kecuali syaitan telah menguasai mereka. Maka fa'alaikum bil jama'at, maka wajib bagi kalian menunaikan salat dengan berjamaah. Fainama ya'kulu dhi'bu, senyata lain kambing yang akan dimakan oleh serigala adalah kambing yang sendirian. Al-ghanamul qasiyah, yang terpisah dari jamaah kambing-kambing yang ada. Penggambaran Nabi dengan ini kaum muslimin maknanya, kalau ada orang yang tidak menunaikan salat berjamaah, dia salat sendirian, itulah dia orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Dia tidak mampu mengalahkan hasutan syaitan untuk salat di rumahnya. Padahal harus dikalahkan. Laki-laki mendengarkan azan, berangkat ke masjid. Syaitan menggoda, orang salah, ngapain mau masjid. Nang kene baik, ake penggawean, dan yang lainnya. Di hati itu pak. Akhirnya yuslah, sholat kene baik. Allahu Akbar. Dalam keadaan sholat, krungu, komat. Kepriye ya. Mau masjid, apa kene baik ya. Pripun pak. Kene baik lah. Nah, berarti kamu dikuasai oleh syaitan. istahwada alim syaitan. Syaitan menguasai dia. Tandanya apa? Tandanya dia mendengarkan azan, tidak kunjung berangkat ke masjid. Bahkan kadangkala masjid itu komatnya pakai toa. Sehingga terdengar. Heis komat, mangkat yo. Engkau maning belah. Itu sudah tanda Anda dikuasai oleh syaitan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Maka marilah kita kaum muslimin pentingkan sekali perkara salat berjamaah menika. Kadangkala ada bisikan salat naumalah tewekan. Masih ada bisikan engkau bae jasiki. Tapi akeh waktu neki. Nggih mboten, Pak. Bagi mereka-mereka yang salatnya di rumah tidak berjamaah, kapan salatnya? Apakah di awal waktu? Mboten, Pak. Di tengah waktu, kadangkala di akhir waktu. Itu sudah kesekian kalinya dia terliputi, dikuasai oleh syaitan. Yang harus dia kalahkan. Jangan seperti ini, laki-laki. Mangkat ke masjid. Sehingga engkau bisa sholat berjamaah tepat waktu, di awal waktu. Tapi kalau terbiasa sholat di rumah, beratnya luar biasa itu. Dia sudah terkalahkan oleh syaitannya. Sampai-sampai lah sih mendingkan tesis sholat. Mendinglah daripada orang sholat. Tesis mencari pembenaran, Pak. Masih dia mencari pembenaran. Syaitan pinter banget. Kadangkala saya sholat jamaah juga kok di rumah. Maghrib isya sama keluarga. Masih ada hembusan seperti itu. Oleh syaitan. Dia merasa tidak dikuasai oleh syaitan. Nah, na'udzubillahi min dzalik sampai tingkatan dia dilemahkan sampai dia kadang sholat, kadang tidak sholat. Kata tiangipun Pak, orang yang sholatnya di rumah, ya dia sholat, tapi kadang. Kadang kala mboten sholat. Masih ada bisikan, mendinglah lima waktu ora bolong kabeh, kan tesiana sholate. Pintar banget setan ini, Pak. Sampai akhirnya tidak sholat sama sekali. Ya mendinglah. Tesi Jumatan. Mingguan paling ora. Walah perpekanan trok sholatnya, Pak. Wala'iyadzubillah. Sampai akhirnya bablas. Jumatan pun tidak. Tinggal Idul Fitri, Idul Adha saja. Idul Fitri. Margane engko kan arep salaman meng desa ya. Ora keton ketono kok ngising-singna temen. Nah, akhirnya dia salat Idul Fitri. Idul Adha mas ora keton. Oh ya ora bagian daging. Allah musta'an, setan menggodanya. Akhirnya kalau dia salat berjamaah kur ngarah keton tok. Tidak sama sekali karena Allah. Sehingga lemah sekali dia. Ini tanda orang yang dikuasai oleh syaitan. Wal'iyadzubillah. Hadirin sekalian, ini yang bisa kita bacakan. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang masuk bab baru. Bab tentang hasungan untuk menghadiri salat berjamaah. Lebih khusus pada salat subuh dan salat isya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.